Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawdihi Alfiyat Ibn Malik. Kita masih melanjutkan kajian tentang isu mausul. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh. Ayun al-mausuliyah bil-aqil wa ghairihi ala sawain. Ayun termasuk isi mausul, digunakan untuk yang berakal atau tidak, ala sawain, dengan derajat yang sama, tidak ada yang lebih dominan penggunaannya, bebas untuk yang lil akil dan yang lil ghairil akil. Wal asma'ul mausulatu kulluha mabniyatun illa ayyan hadihi. Semua isim mausul itu mabni kecuali si ayun ini. Fa'iyat mu'rabatun bil harakati thalath. Ayun al-mausuliyah mu'rab dengan tiga harakat, yakni ketika rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah. Nahwu yufrihu ayyun mujtahidun. Akramtu ayyan hiya mujtahidatun. Ahsantu ila ayyin mujtahiduna. Yang pertama ayyun jadi fa'il, yang kedua ayyan jadi maf'ul bih, yang ketiga ayin al-majur bil-harfi. Semua itu adalah ayin al-mausuliyah yang berbentuk mu'rab. Wa yajuzu antubna ala dham wawu afsah idha udhifat wa hudifa sadru silatiha. Ayun itu boleh dimabni dhammahkan, dan ini bacaan yang paling fasih, dengan syarat ayunnya dimudhofkan kemudian sadru silahnya dibuat. Wal mu'adu bis sadri silati, ini harusnya tidak pakai al. Wal mu'adu bis sadri silah tanpa al ya. Ad-dhamiru alladhi huwa juz'un minha wa waqi'un fi awwaliha. Yang dimaksud dengan sadr silah ialah domir yang merupakan bagian dari silah itu dan terletak di awal silatul mausul. Nahu akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan ay huwa ahsanu akhlaqan. Wa qala ta'ala Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani aitiya ay huwa asyaddu. Jadi dalam kondisi tertentu, ayun al-mausuliyah yang asalnya mu'rab itu boleh dibaca mabni dhammah. Berarti boleh juga tetap mu'rab ya. Tapi yang lebih bagus kalau kondisi ini terjadi dibaca mabni dhammah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ayunnya dimudhofkan. Syarat yang kedua, sotru silahnya dibuang. Yang dimaksud dengan sotru silah itu ialah domir yang merupakan bagian dari silatul mausul yang terletak di awal silatul mausul. Contoh, akrim ayyuhum, harusnya kan ayyahum, baca ayyuhum ahsan ahlako seperti domba ayyuhu ahsan ahlako. Di ayyuhum dia dimudhofkan, kemudian satu silahnya yakni huwa dibuang, maka lebih baik dibaca mabni domba akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan. Jadi ahsan akhlaqan itu silatul mausul, dengan membuang suatu silah itu buang, yang menyebabkan ayyuhum lebih baik kepada mabni dhamma. Demikian pula dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiyah. Ayyuhum sini mabni dhamma karena mudhaf. Kemudian suatu silahnya dibuang, ay huwa asyaddu. Jadi ingat-ingat ya, isim mausul apa yang mu'rab, jawabannya ialah ayun al-mausuliyah. Kapan ayun al-mausuliyah dibaca mabni dhammah dan itu dianggap lebih fasih? Jawabannya ketika mudhaf dan membuang suatu silahnya. Al-mas'alatu ats-tsaminah, al takunu lil aqil wa ghairihi ala sawa. Al juga termasuk isim mausul, baik untuk yang berakal ataupun selainnya, ala sawa, dengan derajat yang sama. Artinya bebas dipakai untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Wa takunu isman mausulan idza dakhalat alaiha sifatun sharihatun. Al dianggap isim mausul jika dimasuki oleh sifat sharihah. Wa ya ismu fa'il au ismu maf'ul au sighatun mubalaghah. Yang dimaksud sifat sharihah itu ialah isim fa'il, isim maf'ul atau sighatun mubalaghah. Nahu ja'a asy-syakir wal masykur was-syakur. Nah, wa takunu isman mausulan idza dakhalat alaiha sifatun sharihah. Ini yang sebaiknya diganti ya. Idza dakhalat ala sifatin sharihah. Jadi al menjadi isim mausul jika masuk pada sifat sholihah. Sifat sholihah itu isim fa'il, isim maf'ul, dan sighat mubalaghah. Contoh, ja'a as-sakir wal mas'ur was-sakur fa'al fi hadhihi al-amthilati bi ma'na alladhi. Al dalam contoh-contoh ini artinya sama dengan alladhi. Ja'a as-syakir itu sama dengan ja'a alladhi syakara. Ja'a al-mashkuru sama dengan ja'a alladhi syukira. Ja'a as-syakuru itu sama dengan ja'a alladhi katura syukruhu. Karena sifat balal ya. Katura syukruhu. Taib al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Du takunu lil akil wa ghairihi ala sawa. Du juga termasuk isim mausul, bisa dipakai untuk lil akil atau yang selain lil akil secara sama derajatnya, yakni bebas, bisa dipakai untuk lil akil atau lil ghairi akil tanpa ada yang mendominasi. Wa huwa bi makna alladhi fi lughati bani tayyi wa lidzalika yuqalu laha dzu at-ta'iyah. Dzu di sini artinya sama dengan alladhi dalam bahasa bani tayyi, oleh sebab itulah disebut dengan dzu at-ta'iyah. Nah, jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Ini bukan du yang artinya sohib, ya. Du yang artinya sohib termasuk al-asmu sitah. Nah, mu'rab. Adapun kalau du atau iya, ini du yang termasuk isim mausul mabni. Sehingga ketika rafa ya bacanya du, nasab ya du, jar juga du. Karena maknanya sama dengan alladhi, digunakan oleh Bani Thayyib sehingga dikenal dengan sebutan dzu atau iya. Naf ja'a dzu ijtahada wa dzu ijtahadat wa dzu ijtahada wa dzu ijtahadata wa dzu ijtahadu wa dzu ijtahadna. Sini di antara faedah bisa kita ambil bahwasanya du bisa untuk mufrad, musanna maupun jamak tanpa merubah lafadznya, ya. Itulah sebabnya dia termasuk isim mausul mustara. Al-mas'alatu al-ashirah dza takunu lil akil wa ghairihi ala sawa, termasuk isim mausul menunjukkan lil akil atau lil ghairi akil dalam keadaan sama. Ingat, dza di sini bukan ismul isyarah, tapi di sini ialah dza al mausuliyah. Nah, wa takunu isman mausulan syarti. Da menjadi isim mausul dengan syarat antaqa'a ba'da man au ma'a istifhamiyatain. Yang pertama harus terletak setelah man atau ma istifham. Wa alla yurada biha isyarah. Yang kedua tidak diniati sebagai isim isyarah. wa alla tuj'ala ma'aman wa ma kalimatan wahidatan istifham. Syarat ketiga, zat tidak dijadikan satu kalimah dengan man dan ma sebagai isim istifham. Diniati secara terpisah, tidak diniati satu kesatuan dengan man atau ma istifham sebagai isim istifham. Nahu manda lakita mada faalta. Ini antara man sama da atau ma dan da itu dianggap dua kalimat, tidak dianggap satu kalimat. Kemudian da juga tidak diniati sebagai isim isyarah, maka di sini termasuk isim mausul. Ya. Nah, tanbih. Al-dhabit fi ja'li dha isyariyatan aw mausulatan huwa idza kana ba'daha ismun fa hiya isyariyatun nahu man darajul madar al-amal. Ketentuan yang bisa kita buat untuk membedakan antara dha isim isyarah atau dha isim mausul ialah jika setelah da itu berupa isim, maka da adalah isim isyarah. Contoh, man darajul, siapa laki-laki ini? Madal amal, apa yang harus kita lakukan? Setelah da, darajul. Setelah da, al-amal. Maka ini ciri khas da-nya ini adalah da isim isyarah. Wa idza kana ba'da fi'lun fa hiya mausulatun kama fi mithal sabiq. Tapi kalau setelah da itu fi'il, maka da-nya adalah isim mausul. Seperti contoh yang lalu. Man da lakita mada fa'alta. Nah. Al-mas'alatu al-hadiyata asyrah, masalah yang ke-11. Zatu kalati indah toyi falfasih fiha antakuna mabniyatan al-dhom raf'an wa nasban wa jar'an. Zatu dihukumi seperti alati menurut Bani Toyi, dan bacaan yang fasih zatu mabni dhammah baik ketika rafa' nasab atau jar. Nah, ja'at zatu qamat, ra'aitu zatu qamat, marartu bi zatu qamat, karena statusnya sama dengan allati. Ya. Nah. Jadi maknanya juga sama dengan allati. Bukan pemilik, ya. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu asbah, masalah yang ke-12. Dawatu kallati wa hiya mabniyatun 'ala dhaw. Dawatu ini jamak dari dhatu. Dihukumi sama dengan allati, jamak dari allati. Juga dihukumi mabni dhammah. Faqul ja'at dawatu kumna. Ra'aitu dawatu kumna, maratu bidawatu kumna. Itu maknanya sama dengan allati kumna. Wa minhum may yu'ribuha i'rab jam'il mu'annatsi salim. Di antara alinahu ada yang mengi'rabi dawatu ini seperti i'rab jam'il mu'annatsi salim. Rafa, Doma, Nasab, dan Jar, Kasar. Takul ja'at dawatu kumna, ra'aitu dawati kumna, marartu bidawati kumna. Tapi yang paling bagus seperti yang dibaca oleh Bani Toyib, yakni mabni Doma dalam segala keadaan. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa kallati aydan ladaihim zatu wa maudhi allati atadawatu. Menurut mereka, yakni Bani Thayyib, zatu dihukumi seperti allati, kemudian dawatu dihukumi seperti allati. Ingat, itu artinya allati sama allati, bukan sahibah ya, bukan pemilik. Kalau pemilik itu lain lagi urusan ya. Enggak termasuk isim mausul. Al-mas'alatu al-thalithata asrah, masalah yang ke-13. Yahtaju ismul mausul ila silatin wa aidin wa mahallin min al-i'rab. Ism mausul membutuhkan silah, membutuhkan aid, dan membutuhkan kedudukan i'rab. Fasilatu ya jumlah au syubul jumlah badal mausul lima rifati. Yang dimaksud dengan silah itu ialah jumlah atau syubul jumlah setelah isim mausul untuk menunjukkan kemakrifatannya. Jadi isim mausul itu makrifat dengan sebab adanya menjelas berupa silatul mausul ya. Silatul mausul ada yang berupa jumlah, ada yang berupa silatul jumlah. Wal a'id wa dhamirun ya'udu ilal mausul li rabbis silati lil mausul. Yang dimaksud dengan a'id itu ialah dhamir yang kembali kepada isim mausul untuk menghubungkan antara silatul mausul dengan mausulnya. Wa mahalul mausul min al-i'rab yakunu ala hasabi mauki'i fil kalam. Kedudukan isim mausul dalam i'rab tergantung posisinya dalam kalam. Fata'atan yakunu fi mahali raf'in. Terkadang isim mausulnya itu mahal rafa jadi fa'il. Kaqauli ta'ala qad aflaha man tazakka. Man di sini fa'il. Wata'atan yakunu fi mahali nasbin. Terkadang isim mausulnya mahal nasab menjadi maful bi. Nahu ahbib mayuhibbul khair. Man maful bi. Wata'atan fi mahali jarin. Terkadang isim mausulnya mahal jar. Nahu. Nah. Cipta bima tajidu. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang kamu dapati. Ma di sini al-majhul bil harf. Al-mas'alatu rabi'ata asrah, masalah yang ke-14. As-silatu minal jumlati la thalathatu syurut. Silah yang berbentuk jumlah harus memenuhi 3 persyaratan. Al-awwal antakuna khobariyatan. Yang pertama jumlahnya khobariyah, berarti bukan jumlah tolabiyah ya, bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi atau sahur. Misalnya dari jumlah tolabiyah. As-tsani antakuna khaliyatan min makna ta'ajjub. Yang kedua tidak mengandung arti ta'ajjub. Ats-tsalits antakuna ghaira muftakiratin ila kalamin qablaha. Yang ketiga tidak membutuhkan keterangan kalam sebelumnya. Nahu ja'alladhi akramtuhu. Akramtuhu silatul mausul berupa jumlah fi'liyah. Ja'alladhi abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun silatul mausul jumlah ismiyah. Wala mahalla dihadil jumlah dan i'rab. Jumlah yang menjadi silatul mausul tidak punya kedudukan i'rab. Nah, yang punya kedudukan i'rab cuma isim mausulnya, ya. Nah, al-mas'alatu al-khamisata asrah, masalah yang ke-15, as-silatu min syibil jumlah ay min ad-darfi al-jari wal-majur istartu ayyakuna tamad. Silatul mausul yang berupa syibil jumlah ialah berupa daraf atau jar majrur dengan syarat tam wal makna bittam ayakuna fil wasli faidah. Nahu ja'alladhi indaka walladhi fidda'a wal'amil fihima fidlul mahlul ujuban wa taqdir ja'alladhi istakara indaka walladhi istakara fidda'a. Yang dimaksud dengan tam itu jumlah yang menjadi silatul mausul, itu syaratnya harus tam. Yang dimaksud dengan tam ayakuna fil wasli fa'idah, yakni memiliki fa'idah yang sambung. Maksudnya faedah yang bersambung ialah dengan adanya dorof atau jar majrur faedahnya itu sempurna. Contoh ja'alladhi indaka walladhi fiddar, al-amil pada indaka dan fiddar adalah fi'il yang dibuang secara wajib. Tadinya ialah ja'alladhi istaqara indaka walladhi istaqara fiddar. Fa illam yakun taman lam yajuz al-wasl bih. Kalau tidak tam maka tidak boleh. Nah, disambung dengannya. Fala takun ja'alladhi bika wala ja'alladhi al-yaw. Kamu tidak boleh mengatakan ja'alladhi bika. Juga tidak boleh mengatakan ja'alladhi al-yaum. Karena bika dan al-yaum saat itu tidak tam, sehingga tidak boleh disebut. Nah, baik, wal khulasah silatul mausul yang berbentuk syibul jumlah artinya berbentuk dhorof atau jar majrur dengan syarat tam. Tam itu maksudnya ialah jar majrur dan dhorof majrurnya tadi itu mengandung fi'il yang dibuang, ya, secara wajib istakhara. Kalau tidak mengandung makna itu berarti tidak tam, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai silatul mausul. Maksudnya dalam ya juz al wasubi tidak boleh dipakai sebagai silatul mausul. Nah, ja'alladhi bika itu tak boleh, ja'alladhi istaqara bika, ya, ja'alladhi al yaum tak boleh, ja'alladhi istaqara al yaum ini tidak bisa mengandung makna istaqara, maka tidak boleh dijadikan sebagai silatul mausul. Nah, jadi makna al-wasl di situ ialah silatul mausul. Nah, jadi makna tam ada dhorof atau jar majrur yang menjadi silatul mausul ialah jika menjadi silatul mausul mengandung makna yang berfaedah, artinya bisa terkandung padanya lafaz istaqarra atau yang semisalnya yang dibuat. Tapi kalau tidak bisa mengandung padanya lafaz istaqarra, maka dianggap tidak tam dan tidak layak menjadi silatul mausul yang berbentuk syubhul jublah. Al-mas'alatu as-salisata asrah, masalah yang ke-16. La tusalu al illa bisifat syariha kasmil fa'il wasmil maf'ul wasifatil musyabbah wasyirah al-balaghah. Al-silatul mausulnya harus berupa sifat syariha seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat atau sifat mubalagh. Nahu al-dhar wal badrub wal hasad wal syakur waqad syadda wasmu al-bil fi'il mudhari. Naam, sungguh dihukumi syad kalau ada isim mausul al silatul mausulnya berupa fi'il mudhari. Ini hukumnya syad, tak bisa kita kiaskan. Kaqali syair ma anta bil hakam at-turdha hukumatu. At-turdha di situ al silatul mausulnya berupa turdha fi'il mudhari. Ini termasuk syad. Waqad syadda aidan wasluha bil jumlah al-ismiyah wa bi dharfi. Juga dihukumi syad jika isim mausul al silatul mausulnya berupa jumlah ismiyah atau berupa dharf. Fal awal qaul syair, yang pertama seperti dalam penyair minal qaumi ar-rasulullah minhum. Nah, ar-rasulullah minhum ini jumlah ismiyah silatul mausul dari al ar-rasulullah minhum. Nah, tapi hukumnya syad. Wa tsani qauli syair ma la yazalu syakiran alal ma'ah. Alal ma'ah, al ma'ah, ma'ah itu dharaf. Silatul mausul sibul jumlah, isim mausul ialah al al ma'ah, ya. Tapi hukumnya syad. Adapun yang masyhur isim mausul al silatul mausulnya berupa apa? As-sifatu as-shariha. Al-mas'alatu as-sabi'ata as-sa'a, masalah yang ke-17. Yajibu antaqa silatul mausul. Yajibu antaqa as-silatu ba'dal mausuli. Yajibu an taqa'a as-silatu ba'dal mausul. Fala yajuzu taqdimuha alaih. Silatul mausul itu wajib terletak setelah isim mausul. Tidak boleh mendahului isim mausul. Jadi urutannya isim mausul dulu baru silatul mausul. Tidak boleh silatul mausul dulu, kemudian isim mausul. Nah, boleh. Dibetulkan ya. Yajibu an taqo'a as-silatu ba'dal mausul. Fala yujuzu taqdimuha 'alaihi. Al-mas'alatu ats-tsaminata 'ashrah, masalah yang ke-18. Al-a'id yakunu dhamir ghaibatin. A'id harus berbentuk dhamir ghaib. Wa yajibu al-mutabaqatu lafdhan. Wa ma'nan al-mausul al-khas. Dhamir a'id itu harus berbentuk dhamir ghaib dan harus sama baik lafaz maupun maknanya dengan isim mausul khas. Taqul ja'al ladzi akramtuhu wal ladzi akramtuha. Karena isim mausulnya alladzi, maka pakai akramtuhu. Kalau wal ladzi akramtuha, wal ladzani akramtuhuma, wal ladzina akramtuhum, wal lawati akramtuhun. Ini kalau a'idnya itu kembali kepada isim mausul khos, maka lafaz dan maknanya harus sama dengan isim mausulnya. Wa yajuzu lil mausul mustaraq wajhan. Tapi kalau kembalinya kepada isim mausul mustaraq, maka dhamir a'id boleh dibaca dua bentuk. Al-awwal mura'atul lafzi. Yang pertama memperhatikan lafaznya. Fa yakunu mufradan mudzakkaran ma'al jami'. Maka dhamir a'idnya tetap berbentuk mufrad mudzakkar untuk dipakai semua fungsi. Wa huwa aktsar. Yang ini lebih banyak dipakai. Nahu qali ta'ala wa minhum may yastami'u ilaik. Wa minhum may yastami'u ilaik. Yastami'u dhamirnya huwa kembali kepada man ya. Nah, di sini man bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Nah, dhamir a'idnya tetap berbentuk mufrad mudzakkar. Karena isim mausulnya mustar. Di bacaan pertama dengan melihat man lafadznya mufradnya, tidak melihat maknanya. Asani mura'atul makna. Yang kedua memperhatikan maknanya, yaitu mewakili makna mufrad atau makna jamak. Kalau mewakili makna jamak, maka dhamir a'idnya ikut jamak. Nahu qali ta'ala wa minhum mayastami'una ilaih. Ini dalam surat Yunus ayat 42. Kalau sebagian ayat ya kan, yastami'una ilaika. Padahal tadi dalam surah Al-An'am ayat 25 mayastami'un mufrad. Ini yastami'una. Kenapa dhamir a'idnya kok jamak? Jawabannya memperhatikan makna isim mausul mustaraf itu. Man di sini mewakili jamak. Kalau yang tadi minhum mayastami'u wa minhum mayastami' ilaik, yastami'u dhamir a'idnya mufrad mudzakkar. Walaupun man di sini mengadu makna jama, karena yang dilihat ialah lafadznya man, bukan maknanya man. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, kalau dhamir a'id itu kembali kepada isim mausul khos, maka wajib sama baik lafadz maupun maknanya dengan isim mausul khos itu. Tapi kalau dhamir a'id ini kembali kepada isim mausul mustaraq, maka boleh dibaca dua. Kalian melihat lafaz isim mausul mustaraq tadi atau melihat maknanya. Kalau melihat lafaznya, ya sudah, dhamir a'idnya selalu berbentuk mufrad mudzakkar untuk semua keadaan. Tapi kalau dilihat sisi maknanya, ya tergantung. Kalau isim mausul mustaraq itu maknanya jamak, maka dhamir a'idnya ikut perbetul jamaah. Lihat makna isim mausul mustaraknya. Taib al-mas'alah tu'atas ya asah. Masalah yang ke-19, al-a'id naw'an, wajibun dikru wajaizun hadfu. Dhamir a'id itu ada dua macam. Yang pertama yang wajib disebut, yang kedua yang boleh dibuang. Jadi ada dhamir a'id yang wajib disebutkan, dan ada kelompok dhamir a'id yang boleh dibuang. Fayajibu dhikruhu idza lam yasluhil baqi ba'da hadfihi li ayyakuna silatan sawa'un akana dhamira raf'in aw nasbin am nasbin am jarrin. Dhamir a'id wajib dibuang. Dhamir a'id wajib disebut. Dhamir a'id wajib disebut jika dibuang sisa yang ada tidak layak menjadi silatul mausul. Jadi penjelasannya begini. Dhamir a'id itu wajib disebutkan jika keadaannya, seandainya dhamir a'idnya dibuang, itu lafadz yang tersisa gak layak jadi silatul mausul. Maka mau gak mau, supaya layak jadi silatul mausul, dhamir a'idnya wajib disebut. Jadi kaidahnya seperti itu. Kapan terjadi jika dhamir a'idnya dibuang, yang tersisa tidak layak menjadi silatul mausul, maka dhamir a'idnya wajib disebut, gak boleh dibuang. Baik dhamir a'idnya berbentuk rafa', nasab atau jar. Begitu saja ya. Jadi coba kalau ada contoh dalam sebuah jumlah dhamir a'idnya coba dibuang, yang tersisa itu layak menjadi silatul mausul atau enggak? Lafaz yang tersisa layak menjadi silatul mausul apa tidak? Kalau ternyata enggak layak karena terlalu sedikit jumlah lafaznya, maka saat itu dhamir a'id wajib disebut. Jangan dibuang ya. Wa yajuzu hadfuhu fi thalathati mawadi'. Dhamir a'id boleh dibuang di tiga tempat. Al-awwal idza waqa'a fi awwal silatin tawilatin marfu'an 'ala annahu mubtada' mukhbar 'anhu bi mufrad. Yang pertama, jika dhamir a'id terletak di awal silatul mausul yang panjang dalam keadaan rafa' menjadi mubtada' yang khobar yang mufrad. Nahu ma ana billadhi qa'il laka su'an ay billadhi huwa qa'il. Perhatikan dhamir a'id boleh dibuang ketika rafa' dengan syarat satu, berada di permulaan silatul mausul yang panjang. Yang kedua, dhamir a'idnya menjadi mubtada dari khobar yang mufrad. Contoh, ma'ana billadhi qa'ilun laka su'an. Ma'ana, nah, ana mubtada. Ma ana billadhi qa'ilun laka su'an. Qa'ilun laka su'an, ini silatul mausul. Mana dhamir a'idnya? Sini dibuat. Tadinya ialah huwa qa'ilun. Huwa jadi mubtada, dhamir a'idnya itu. dibuang karena khobarnya qail mufrad, dia berada di awal silah yang panjang. Wa qailun lakasu'at, maka ketika dibuang qail lakasu'at enggak masalah ya. Jika ditanya kapan dhamir qa'id boleh dibuang ketika rafa', jawabannya yang pertama, dia terletak di permulaan silatul mausul yang panjang. Yang kedua, dia menjadi mubtada yang khobarnya mufrad. Asali idza kana mansuban muttasilan bi fi'lin ta'am au bi wasfin ta'min ghair silati aw. Yang kedua, dhamir ra'id boleh dibuang ketika nasab jika bersambung dengan fi'il ta' atau dengan sifat ta'. Yang penting bukan menjadi silatul mausul dari aw. Fal awal nafu nashhadu bima na'la ay na'lamuhu. Yang pertama ini berarti dhamir ra'idnya nasab bersambung dengan fi'il ta'. Nashhadu bima na'lam, na'lamu silatul mausul. Mana dhamir ra'idnya? Dibuang ay na'lamuhu. Kenapa kok boleh dibuang? Jawabannya karena dia dhamir nasab yang bersambung dengan fi'il ta', itu na'lam. Wasani nahu alladhi ana muktika dirham ay muktika. Ini berarti dhamir akhirnya itu nasab tapi bersambung dengan sifat yang tam, yakni beramal seperti fi'il tam, bukan menjadi silatul mausul dari aw. Contoh alladhi ana muktika dirhamun ay muktikahu, akulah yang memberi dirham kepadamu. Ala mukti kahu, hunya dibuat. Asalis idza kana majruran bil mudaf alladhi yakunu isma fa'il bi ma'na al hal aw al istiqbal nahu ja'a alladhi ana za'ir ay za'iruhu. Yang ketiga, dhamir ra'id yang dibuang ketika jar, yakni mudhaf kepada dhamir ra'idnya itu mudhaf ilaih, yang mudhafnya berupa isim fa'il yang mengandung arti sekarang atau akan datang. Contoh ja'al ladhi ana za'irun ay za'iruhu, za'iruhunya itu dhamir ra'idnya itu, karena dia jar mudhaf ilaih dari mudhaf berupa isim fa'il yang mengandung arti sekarang atau akan datang. Jadi kesimpulannya, dhamir ra'id itu ada yang wajib disebut. Kalau ditanya kapan dhamir ra'id wajib disebut, nggak boleh dibuang, jawabannya ketika kita coba membuang dhamir ra'id, lafaz yang tersisa itu gak layak jadi silatul mausul ya. Maka dhamir a'idnya wajib disebut. Kapan dhamir a'id boleh dibuang? Jawabannya ada tiga keadaan. Yang pertama, keadaan dia rafa' di permulaan silatul mausul yang panjang, dia menjadi mubtada' dari khobar yang mufrad. Yang kedua, dhamir a'idnya keadaannya nasab bersambung dengan fi'il tam atau sifat yang beramal seperti fi'il tam. Yang ketiga, dhamir a'idnya dalam keadaan apa ini? Dijerkan menjadi mudhaf ilaih, mudhafnya berupa isim fa'il yang mengandung makna sekarang atau akan datang. Nah, tidak boleh amsi ya, tidak boleh nambah amsi. Karena kalau amsi isim fa'ilnya menunjukkan makna baik lampau. Baik. Itu pun sifatnya jawaz, enggak wajib. Artinya walaupun terjadi tiga keadaan tadi, dhamir aidnya masih boleh disebutkan. Karena sifat membuangnya adalah jawaz. Tapi kalau yang wajib disebut tadi itu, ketika dhamir aidnya kita buang, silatul mausul yang tersisa itu enggak layak, atau lafaz yang tersisa itu enggak layak menjadi silatul mausul karena saking sedikitnya lafaz yang menyusunnya. Al mas'alatu al-usrud. Masalah yang ke-20. Ya juzu aidan hadful aqid al-majrur bil harfil mumadzil bil harfid dakhilah al-mausul. Fattafaqa muta'alliqal harfaini lafdhan wa makna. Sebagai tambahan faedah, boleh juga dhamir aid yang dijarkan dengan huruf dibuat dengan syarat sama dengan huruf yang masuk pada isim mausulnya, dan muta'alliqnya harus sama secara lafaz atau makna. Nahu marartu billadhi mararta ay mararta bi. Perhatikan marartu billadhi mararta ay mararta bi. Mana aidnya dibuang, yakni bihi. Kok boleh dibuang? Karena dia jar. Kenapa kok boleh padahal bukan mudhaf ilaih? Jawabannya, itu dijarkan dengan huruf jar bi atau ba, ya, yang sama dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Billadhi marartu billadhi mararta ay mararta. Dan kalau ada dhamir aid yang dijarkan dengan huruf jar, itu boleh dibuang dengan syarat isim mausul sebelumnya juga dijarkan dengan huruf jar yang sama. Ya. Marartu billadhi mararta ay mararta. Nah, kalau misalkan sebelumnya huruf jarnya beda, misalkan ya, yang mengejarkan alladhi itu min, sementara dhamir aidnya dijarkan dengan ba, boleh enggak dibuang dhamir aidnya? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena huruf yang mengejarkan dhamir aid tadi tidak sama dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Syaratnya itu harus sama, ya, antara huruf jar yang mengejarkan dhamir aid dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Wadzalika qauluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Kadalladzi syara bimal mawsuli jar kama rabbil ladzi ma'ata fahuwa bar. Nah, Allah Ta'ala ahla biswab. Demikian yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang isim mausul. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.